Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu azza wa jal fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, nggih, jamaah salat subuh Masjid Az-Zuhud Petanahan Kebumen rahimakumullah. Alhamdulillah wonten enjing menika kula panjenengan sami tansah pinaringan sehat lan semangat sehingga saged nindakaken salat subuh kanthi berjamaah. Engkang salajengipun nggih. Ngaos sesarengan. Nggih. Mugi-mugi kanthi pengaosan menika kula panjenengan sami nggih. Menjadi hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang tenang hati dan damai jiwanya. Nggih. Karena memang majelis ilmu, disitulah tempat kita mencari dan menemukan ketenangan batin. Ya. Engkang dipun waos ayat-ayat Al-Quran. Engkang dipun kaji sabda-sabda nipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang dipun bahas jalan yang membawa kita ke akhirat. Boten pembahasan ingkang justru membuat hati itu susah, membikin pikiran menjadi semakin penuh beban. Boten ingkang dipun bahas bukan masalah duniawi, tetapi perkara ukhrawi. Ya. Oleh sebab itu, sejak dahulu memang, ya, as-salafus saleh, generasi terbaik umat ini, sangat menganjurkan dan berusaha keras untuk mengajak kaum muslimin supados cinta terhadap majelis ilmu. Ya, majelis ilmu. Alhamdulillah ingkang diberi kesempatan ngrawuhi majelis ilmu secara rutin menapa malih menika tiyang ingkang kehidupanipun lebih baik dan itu jelas dan nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wonten enjing menika pembahasanipun terkait hasad. Terkait hasad. Ya. Kalau panjenengan sami sering sekali sering maos ayat Allah Subhanahu wa taala, wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Surat napa niku, Pak? Al-Lahab. Al-Lahab Ida hasad. Gay surat nopo? Masa Al-Lahab? Al-Lahab ya. Tabat siada Abi Lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Al-Falaq. Al-Falaq apa Al-Alaq? Al-Falaq nggih leres. Surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nggih, iri meri. Hasad wa min syarri hasidin idza hasad. Artosipun wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan orang yang hasad. Ya. Kita semua memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat hasad. Ya. Tetapi satu hal yang penting untuk kita ketahui. Ya. Satu hal yang penting untuk kita ketahui. Ya. Dan ini sangat penting, bahwa ketika membaca ayat ini menawi panjenengan napa maos ayat wa min syarri hasidin idza hasad, ya, menika berlaku mboten namung kangge tiyang sanes mawon, bukan hanya untuk orang lain saja ayat ini berlaku, tetapi ayat ini berlaku untuk siapa saja, ya. Karena seringkali manusia itu memposisikan diri menjadi objek yang dihasati oleh orang lain. Gitu. Kayak wong kae hasad karo nyong. Ya. Jadi yang disasar itu justru orang lain untuk diberlakukan ayat ini. Itu memang hasad kok sama kita dari dulu. Gitu. Tetapi sesungguhnya ayat ini juga berlaku untuk siapa yang membaca. Bahwa hasad itu bisa terjadi kepada siapapun. Baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Menawi bahasa Indonesia ini pun baik sebagai subjek menopo dados objek. Ini catatan penting. Catatan penting. Jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa bebas dari sifat hasad. Seolah-olah ingkang hasad niku namung tiyang sanes mawon. Sing hasad niku namung tonggone, namung kancane, namung dulure. Gitu. Lah kowe? Lah kamu sendiri bagaimana? Ya sama juga, ayat ini juga berlaku untukmu, untukku, untuknya. Sama. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sampai-sampai para ulama mengatakan bahwa setiap orang itu pasti hasad. Setiap orang itu pasti hasad. Tidak ada siapapun kecuali pada dirinya pasti membawa sifat hasad. Tapi ada bedanya. Al-karimu yukhfihi wal-la'imu yubdihi. Iku perbedaanipun. Ya. Kabeh-kabeh wong kuwi mesti duwe sifat hasad. Mesti. Bedanipun al-karimu yukhfihi. Wong sing apik ya berusaha untuk menyembunyikan dan tidak menampakkan. Sementara orang yang tercela, orang yang jelek itu diketok-ketok, ke leora seneng. Tidak bisa disembunyikan. Itu perbedaan. Artosipun menopo, menawi nopo panjenengan kok mireng. Ya. Rencange, dulure, kok angsal nikmat ingkang kathah, rejekinipun lancar, nggih. kok nambah anak malih lahiran ya. Nggih, termasuk niku nggih. Napa napa kancane dadi juara ya, di kelas. Kemudian di dalam hati itu rasanya kok abot ya. Gitu. Sesama pedagang misalipun, sesama pedagang jajaran. Nggih, sing dagang teng napa sampinge teng celake itu kok laris. Ya lebih laris lah pada-pada larise. Ya, pada-pada larise. Tapi yang tetangganya itu lebih laris, lebih ramai. Lah di dalam hati itu pasti ada rasa. Itu ada rasa. Kalau sekedar hanya ada rasa, ya, tapi tidak dia tampakkan. Rasa itu yang dimaksud itu rasa, rasa apa? Rasa ya, ya merry, ya kepingin laris kaya-kaya, kan itu. Atau misalkan gitu ya. Kalau sebatas rasa itu muncul, meniku mboten menopo. Mboten dosa. Hanya sebatas itu nggih. Nggih. Sing penting aja diketok-ketokke itu. Ya, jangan diketok-ketokke nek ora seneng. Gitu. Jangan diketok-ketokke kalau misalkan dia itu merry. Contohnya apa? Dijak ngomong akhirnya meneng. Kan itu. Apa? Ya, apalagi sampai seperti itu yang nanti yang tercela dan terlarang yaitu yang disebut dengan hasad. Ya, ketika apa rasa itu kemudian di apa malah dikembangkan. Rasa itu bukan segera dihilangkan, malah dikembangkan. Dikembangkan apa? Dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk pikiran juga. Itu nanti yang kemudian diterjemahkan dan dimaksudkan dengan hasad yang tercela. Tapi kalau sekedar ada rasa, aduh kok dia lebih laris. Tapi selama masih di dalam hati, ya tidak dia tampakkan dalam bentuk apapun, itu tidak mengapa. Tapi kalau sudah mulai ditampakkan rasa tidak suka itu, nah menika ingkang dipun larang, itu yang dilarang. Ya, mulai dari wajahnya cemberut, senyumnya kecut, nggih. Dijak omong ora gelem jawab. Ya. Kemudian apa namanya? Enggak mau melihat. Itu sinis. Itu sudah masuk kategori hasad yang tercela. Apalagi sampai ada omongan seperti tadi, kenging tuyul misalkan. Ya, ngarani sing ora-ora. Itu manggu pesugihan. Gitu. Atau dia mainnya curang sih. Gitu. Itu ucapan ya. Ada juga yang dengan perbuatan. Perbuatan itu apa? Sampai kemudian ngelek-ngelek ya, memfitnah, sampai kemudian merusak, sampai kemudian misalkan memukul, wal iyadzu billah, itu yang dilarang. Tapi kalau sekedar dan sebatas rasa ya, kemudian apa melihat orang lain itu kok mendapatkan sesuatu yang lebih darinya, kemudian dia merasa ah ya memang setiap orang punya potensi untuk hasad. Nah di situ kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang kemudian kita membaca ayatnya wa min syarri hasidin idza hasad, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat hasad, baik sifat hasad itu dari diri kita maupun sifat hasad itu dari orang lain, sama ya. Apalagi ada catatan yang lain ya, bahwa setiap nikmat itu pasti ada yang hasad, baik nikmat itu ada pada orang maupun nikmat itu ada pada diri kita. Kalau nikmat itu ada pada orang lain ya, ada potensi kita yang hasad ya. Kalau kita yang punya kesempatan diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, maka ada potensi orang lain hasad kepada kita. Ya itulah. Ya. Oleh sebab itu hasad memang termasuk dosa besar. Dosa pertama yang terjadi di atas langit dan dosa pertama yang terjadi di atas bumi. Iya, dosa yang pertama terjadi di atas langit itu kenapa? Ketika iblis hasad kepada Nabi Adam. Kalau dosa pertama yang ada di atas muka bumi, ya hasad di antara dua anak Nabi Adam. Ya, Qabil dan Habil itu. Oleh sebab itu, ya, kita selalu membaca sekali lagi wa min syarri hasidin idza hasad. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau mendefinisikan, ya, mengartikan hasad menika wa huwa tamanni zawali ni'mati an sahibiha sawa'un kanat ni'mata dinin au dunya. Sing dimaksud hasad kui, ya, adalah berharap, ya, berpikiran, ya, berharap atau berpikiran hilangnya nikmat dari orang. Ya. Sawa'un kanat nikmat dinin au dunya, nikmat agama ataupun nikmat dunia. Itu yang disebut dengan hasad. Artinya meri, namun disertai sesuatu yang tidak terpuji. Nah, itu yang namanya hasad. Meri, ya, yang disertai sesuatu yang tercela, yang tidak terpuji, baik ucapan, perbuatan maupun pikiran. Itu yang disebut dengan hasad yang dilarang. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka hasad kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan dan keutamaan untuknya? Terus dosanipun hasad menika berlapis-lapis. Ya. Bertumpuk-tumpuk. Mulai dari ketidakterimaannya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung dia menuduh Allah itu tidak adil. Ya. Allah itu tidak adil. Itu jelas itu konsekuensinya ketika hasad. Kok dia dikasih aku tidak? Wong kae sugih nyong ora. Kae pinter nyong ora. Kae bagus aku biasa-biasa wae. Kae anake akeh aku ora duwe anak. Ya. Kae pinter aku kok ora, kae juara aku ora. Itu dosanipun berlapis-lapis bertumpuk-tumpuk. Ya. Pribun. Kasus nggih, tidak usah menyebut nama nggih. Nggih. Waris-waris dibagi. Teng pundi? Nggih. Nggih, termasuk. Sikap yang terbaik itu bersyukur apa yang Allah berikan. Alhamdulillah masih dapat bagian. Adiknya yang ya didoakanlah. Karena itu masalah hati, Pak. Kalau sudah masalah hati itu manusia tidak punya kemampuan. Jadi kalau misalkan orang itu tidak suka, orang itu benci, ya, yang bisa kita lakukan pertama ya, kita berdoa mudah-mudahan dilembutkan hatinya. Karena yang punya hati, yang mengaturnya ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, justru kepada orang-orang yang seperti itu kita lebih berbuat baik. Ya. Dalam angel, gempun. Sing penting menika sampun wonten usaha. Mboten langsung menyerah. Tapi wonten usaha untuk ngapik-ngapiki, nggih, menasehati, ya. Ya karena sekarang harga tanah seperti itu ya beda-beda. Hari ini mungkin sama. Tapi 5-10 tahun lagi ketika di sebelah sana ada pembangunan yang lebih berkembang, ya otomatis tanah yang ke arah sana lebih mahal. Siapa yang tahu? Kan itu, siapa yang tahu? Tapi yang jelas kan orang tua sudah berusaha untuk bersikap sebaik-baiknya, ya kan? Sebaik-baiknya. Tapi kalau kemudian terjadi napa nggih, perbedaan harga, wonten komplain dan segala macam nggih, langkahipun namung kalih. Langkah yang pertama kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dilembutkan hatinya. Langkah nomor kalih yang bersangkutan tadi berusaha tetap berbuat baik. Ya. Tetap berbuat baik. Ah pripun-pripun malih niku nggih, saudaranya, kakak beradik nggih. Ketika dia susah kita yang bantu, ketika dia kesulitan kita yang meringankan, ketika anak-anaknya ya perlu perhatian kita yang lebih memperhatikan. Ketika ada yang berbicara jelek tentangnya kita bela, ya kan? Ketika ada orang yang berniat jahat terhadap dia, ya kita berusaha untuk menjaganya. Insya Allah dengan sikap-sikap seperti itu nggih berubah. Nggih. Apalagi sampai berpikir yang buruk terhadap orang tua, nggih. Itu sudah dosa yang berikutnya. Makanya tadi dikatakan hasad itu dosanya berlapis-lapis. Dosa hasad itu pasti bertumpuk-tumpuk. Pripun lah dia berdampak. Nggih. Dia berdampak dan dia meluas. Kalau tidak dihentikan itu seperti penyakit menular. Nggih, tapi nanti yang paling rugi siapa ya orangnya? Karena orang yang hasad itu akan mati terlebih dahulu dengan rasa hasadnya itu. Maka nggih saestu. Nggih, banyak orang hasad itu kalau secara kehidupan nyata itu mengalami penyakit-penyakit yang justru membuatnya itu mati. Stroke, migrain, nggih. Stres. Nggih. Jadi akhirnya hatinya itu sempit. Nggih. Pikirannya itu enggak bisa tenang. Kenapa tiap saat tiap waktu hanya benci terus? Ya. Padahal dan itu sudah disebutkan oleh para ulama kita, bahwasanya orang yang hasad itu akan mati dengan hasadnya sendiri. Gitu. Tapi sekali lagi catatan nomor satu tadi, nggih. Catatan nomor satu apa? Hasad itu bisa terjadi pada siapa saja, baik sebagai subjek maupun objek. Dia pelaku ataukah menjadi korban. Nah itu yang perlu diingat. Ya, jadi jangan sampai berpikir hanya orang lain saja yang hasad sementara kita tidak kami itu. Tapi berusaha supaya itu tidak ditampakkan aja diketok-ketokke, ya kan. Tapi bagaimana mungkin di ya pas kita tidak senang tetap senyum, ya kan? Misalnya bakulan pada bakulane, ya kan. Sing sebelahe luwih laris. Ya kita berusaha lawan rasa hasad itu dengan mengatakan Allahumma barik. Contohnya pun mengatakan, ya Allah berkahi. Pokoknya kowe nek bakulanmu laris, kowe seneng, aku ya melu seneng. Padahal atine, ya harus dilawan. Pripun? Lah itu bagusnya seperti itu. Jadi yang namanya hasad itu harus dilawan. Dilawan apa? Ya dilawan dengan ucapan, dilawan dengan sikap dan perbuatan. Kan itu. Janjane yo ya jengkel. Kan itu ya jengkel. Tapi justru kita mendatangi orang tersebut yang bersangkutan terus ditungakna, ya kan? Dikasih senyum, ya kan? Dipuji. Ya justru dengan seperti itu Allahu Azza wa Jal akan memberikan kelarisan yang sama bahkan lebih kan itu. Oleh sebab itu kita tidak boleh merasa aman. Engkang salajengipun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda nggih. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. La hasada illa fitnatain. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha muttafaqun alaih. Ma'nahu yanbaghi an la yughbata ahadun illa ala ihdahatainil khaslatain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda hasad itu tidak boleh. kecuali terhadap dua orang. Yang dimaksud hasad di sini, hasad yang terpuji, bukan hasad yang tercela. Karena hasad itu ada dua, ada hasad yang tercela, ada hasad yang terpuji atau yang diperbolehkan. Hasad yang tercela menikun menopo, tadi sudah dijelaskan. Hasad yang tercela itu hasad yang diiringi hal-hal yang tidak terpuji, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun pikiran. Meri, ya, iri, terus ditambah-tambahi dengan ucapan, ya, ngelek-ngelek, nah, itu hasad yang tidak boleh. Meri, tapi nanti diikuti dan disertai dengan perbuatan yang tidak menyenangkan. Ketemu karo uangnya berpaling muka, ya, bertemu karo uangnya cemberut, itu juga tidak boleh. Ya. Atau dengan pikiran, pikiran itu apa? Berpikir supaya orang itu jatuh bangkrut, berpikir supaya orang tersebut kemudian kehilangan nikmat itu. Ini hasad yang tercela. Kalau hasad yang terpuji itu apa? Ingin meri ya meri. Pengen duwe, pengen mendapatkan apa yang didapatkan orang itu. Ya. Supaya bisa meniru dan melakukan hal yang sama. Itu yang diperbolehkan. Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Seseorang yang Allah beri kelapangan rezeki. Ya, dikasih harta lalu dia gunakan harta itu untuk kebaikan. Ana wong duwe duit, ana wong sugih. Jane nggih mboten mesti sugih. Nggih. Tidak harus yang kaya. Sing penting uangnya kui apian. Tiap kali dapat rezeki berbagi. Tiap kali dapat uang dia juga mau memberi. Ya. Tiap kali dapat untung dia membantu. Ya, orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang lemah. Tiap kali dapat laba dia akhirnya mau membantu. Ya. Membantu proyek-proyek ibadah, masjid, ya pondok, ya, dan segala macam itu kebaikan. Nah, orang seperti ini boleh kita meri. Meri dalam arti aku jani ya pengin kaya wong kae. Ya, mengurung pi bisa. Itu sudah dinilai sebagai pahala. Malah berpahala kalau meri yang jenis ini, nggih. Meri yang jenis ini. Ya, misalkan dia punya sedulur, ya, punya sepupu lah. Dia punya sepupu, wonge apikan, ya, sering bagi-bagi, ya, sering membantu. Dia cinta kepada sepupunya itu, cintanya karena Allah. Dia hormat kepada sepupunya itu, kenapa? Karena dia selalu berbuat baik dan dia berharap mudah-mudahan suatu saat saya bisa seperti dia. Ini yang diperbolehkan. Warajulun atahullahu hikmatan. Fahuwa yakdhi biha wa yu'allimuha. Yang nomor dua, seseorang yang Allah beri hikmah. Hikmah itu apa? Ada yang mengatakan Al-Quran. Ada yang bilang sunnah Nabi SAW. Ada yang mengatakan ilmu. Ya. Dan ini semua tidak saling bertentangan. Karena Al-Quran itu ya ilmu. Sunnah Nabi itu juga ilmu. Dan ilmu itu ya, kalau bukan Al-Quran dan sunnah Nabi terus apa? Ya. Sehingga yang dimaksud di sini Allah Azza wa Jal memberikan ilmu, apapun bentuk ilmu itu kepada seseorang, fahuwa yakdhi biha wa yu'allimuha. Dia amalkan ilmunya, dia ajarkan ilmunya. Ya. Duwe kanca pinter hafalan Al-Qur'ane pun rampung. Nggih. Bacaannya apik. Merdu, ya, sehari-hari ngajarkan Al-Quran TPA misalkan tiap sore nek pagi nggawa wong-wong sing sepuh sing tua-tua Pagi ngajarkan Al-Quran, sore ngajar Al-Quran. Masya Allah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mau mempelajari Al-Quran dan semangat untuk mengajarkan. Itu sebaik-baik orang. Orang seperti itu pasti hidupnya tentrem. Lah bendina sing diwaos Al-Quran. Bendina sing diajarkan Al-Quran. Nginjing Al-Quran, sonten Al-Quran. Setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun. Mulailah ada yang cerita, alhamdulillah nyong biyen ora bisa maca Quran. Barang ngaji, barang sinau karo Pak Ngudi. Jadi bisa bersyukur nyong. Ya. Berapa waktu kemudian ketemu lagi sama yang lain. Alhamdulillah. Dulu angel banget maca Quran. Siki lancar. Saya ngajari siapa? Pak Ngudi. Sejene maning. Wah, wis pensiun umur swidak. Ora bisa maca Quran isin. Tapi ora belajar karo sapa? Iya, belajar karo sapa? Bareng karo bocah-bocah ning warung sunah ya isin. Iya kan? Bareng TPA ning masjid ya isin. Alhamdulillah ketemu Pak Ngudi. Pak Ngudi itu siap tiap hari ngasih privat waktunya, setengah jam berzuhur pokoknya. Ya kan? Antara jeda sholat zuhur sampai berangkat makan siang misalkan. Diajari Pak Ngudi, jadi siki umurin yang swidak loro, wis bisa baca Quran. Nah kita mendengar cerita-cerita, akhirnya Mary karo Pak Ngudi. Ya. Mary, pingin seperti Pak Ngudi, yang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bertahun-tahun, itu mengajarkan Al-Quran. Sampai kemudian muridnya di mana-mana, ya. Murid-muridnya sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Apalagi ini wis cerita, wis khatam Quran tak wajah. Lah, gurunya siapa? Pak Ngudi. Kemudian kita iri kepada Pak Ngudi. Boleh? Boleh. Yang penting iri sing terpuji. Aja iri sing tercela. Kalau misalkan sing tercela, Pak Ngudi ya, apa, anak alangan lah ben orang ngajar maning misalkan. Nah, itu yang tidak boleh. Kan itu. Tapi kalau misalkan merasa di dalam hatinya itu, kapan aku seperti Pak Ngudi ya? Bisa sabar ngajarkan Al-Quran. Ya, bisa tekun menghadapi orang-orang yang tua. Ya, bisa sayang kepada yang kecil-kecil. Ngurusi Al-Quran, ngurusi ilmu. Kalau yang seperti itu berarti diperbolehkan. Maka hadis ini sekaligus menjelaskan untuk kita keutamaan ilmu, ya, keutamaan ilmu. Sampai-sampai orang yang punya ilmu, ya kan, kemudian orang lain meri itu diperbolehkan. Sama juga keutamaan harta yang memang digunakan untuk kebaikan, untuk ibadah, untuk amal soleh diperbolehkan. La hasada illa fitnatain. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdhi biha wa yuallimuha. Tapi pada kenyataannya nggih, Bapak, para bapak ingkang kula hormati, pada prakteknya sekarang banyak sekali kathah ingkang meri ingkang tercela, nggih. Mboten seneng, nggih. Mboten saged nampi, ora trima. Nek misale wong liya kuwi kehidupane luwih apik, kehidupannya lebih lancar. Akhirnya iri, tidak bisa dia kendalikan. Sampai kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, memfitnah, menuduh secara keji. Bahkan banyak yang kemudian gelap mata, membunuh. Kowe mergo ora seneng. Persaingan, ya, persaingan bisnis. Persaingan untuk mendapatkan jabatan. Persaingan untuk meraih kekuasaan. Persaingan dalam karir. Ya. Persaingan dalam hal perlombaan. Ya. Perlombaan. Akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang curang, yang tidak jujur. Kenapa? Karena tidak mau dan tidak suka melihat orang lain yang berhasil. kalah ya kalah, ya gagal ya gagal. Tapi kegagalan ini jangan sampai saya saja yang merasakan. Dan itu, kalau saya kalah oke, tapi jangan sampai yang lain itu menang. Itu. Jangan sampai yang lain itu menang. Saya akhirnya dia berpikir, berbuat bagaimana caranya yang lain itu juga mengalami kerugian. Dan itu, pokoknya tijiti beh. Mati siji mati kabeh. Giji gibeh. Rugi siji rugi kabeh. Udah. Barangnya enggak laris. Barangnya ora laku. Akhirnya dia buat berita tentang barang itu apa? Barang itu jelek. Barang itu ada yang tidak baiknya supaya dia tidak laku, orang lain tidak laku. Dia tidak laku enggak apa-apa, yang penting orang lain juga tidak laku. Nah, itu. Menjatuhkan lawan. Dan cara-cara seperti itu banyak sekali dilakukan oleh orang. Wal iyazu billah. Jualan apa buah ya. Sing sebelah laku, sing sijine ora. Akhirnya dia sebarkan bahwasanya buah itu, buah tertentu itu mengandung ya zat yang bisa mengganggu kesehatan. Oh, ini orang ketakutan. Hasilnya apa? Orang laku kabeh, orang apa-apa. Gitu. Bagi dia ya, bagi dia menurutnya. Jadi sing mboten laku bukan cuma dia, tapi orang lain juga ikutan tidak laku. Sing penting begitu. Ya. Ada kepuasan tersendiri. Ya kira-kira begitulah. Gitu. Kenapa? Karena pendidikan yang semacam ini, nyun sewu, itu tidak diajarkan kecuali di tempat-tempat seperti ini. Ya. Pembahasan tentang hasad itu tercela, tidak boleh. Ya. Kecuali pada dua hal ini, itu pun dengan pengertian yang terpuji dan baik, itu tidak dikenalkan kepada umat, ya kecuali di majelis-majelis ilmu. Kalau di luar sana malah disuruh, didorong, ya kan, untuk menjadi yang terbaik, ya, mengalahkan pesaingmu, gitu, menjadi nomor satu, jangan mau menjadi yang nomor dua, itu. Apapun caranya, kamu harus yang menjadi juara. Akhirnya sing fitnah, sing hoax, ya, yang tuduhan, ya, wal iyadzu billah. Kemudian secara apa berlebihan mengunggul-unggulkan dirinya, memuji-muji dirinya, padahal orang sing takon, orang sing dialog, kan itu. Tapi dia menyatakan dia yang ini, dia yang itu, secara berlebihan. Itu kenapa? Ya karena tidak mengerti tentang syariat agama Islam itu syariat yang indah, syariat yang sempurna, syariat yang mengatur sehingga kehidupan di dunia ini menjadi kehidupan yang baik, yang tertib, yang saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, ya kita berusaha berdasarkan hadis tadi menjadi satu dari dua orang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu menjadi orang yang senang berbagi dengan harta yang dimiliki, ya. Dia suka memberi, ya, meringankan beban orang lain, ya, dia membantu yang lemah, ya, dia menyalurkan apa yang Allah titipkan untuknya di jalan yang Allah ridhoi, ya, atau nomor dua menjadi orang yang berilmu, yang pandai Al-Quran, yang mengerti tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang faham tentang hukum-hukum agama, lalu dia amalkan, terus dia ajar, kan. Sekaligus itu menunjukkan bahwa kedudukan orang yang berilmu, ya, ilmu yang bermanfaat, kedudukan orang yang berharta, harta yang bermanfaat, kedudukannya sangat tinggi, sampai-sampai disebut secara khusus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu boleh kita meri. Kan itu. Untuk selain ini ya jangan sampai lah. Jangan sampai. Ya kan. Kenapa? Ya tetap saja. Ya, itu tidak terpuji. Ya, tetap saja itu tidak terpuji. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sebagai nasihat untuk kita semua. Nggih. ya untuk bekal kehidupan kita, ya karena bagaimanapun juga manusia itu gampang lupa, ya cepat khilafnya. Kalau tidak kita saling mengingatkan, ya akhirnya tetap dengan kondisinya yang lupa. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berkahnya untuk kita semua. Aku lu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.